الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كو مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Kita melanjutkan insyaAllah ta'ala penjelasan atau syarah dari zikir-zikir yang dibaca di waktu pagi dan di waktu sore. Pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan surah Al-Falaq, keutamaan-keutamaannya dan sebab turunnya surah tersebut. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan penjelasan masih berkaitan dengan Al-Mu'awwidhatain, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas. Yaitu kita akan membaca beberapa hadis yang berkaitan dengan surah-surah tersebut. Di antaranya adalah disebutkan dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Alam tara ayatin unzilat hadhihi al-lailah lam yura mithluhunna qat. Qul a'udzu bi rabbil falaq wa qul a'udzu bi rabbin nas." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tidakkah engkau mengetahui ayat-ayat yang diturunkan malam tadi dan tidak didapati," maksudnya dari keutamaan surah tersebut, seperti surah-surah tersebut atau seperti surah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati surah yang memiliki makna, yang memiliki kandungan perlindungan yang lebih baik daripada dua surah ini. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang lain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada dalam hadis Ibnu Abis Al-Juhani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ya Ibnu Abis, ala adulluka," dalam riwayat lain, "ala ukhbiruka bi afdali ma yata'awwadu bihil muta'awwidun," maukah aku kabarkan kepadamu zikir yang paling afdal, yang seseorang berlindung dengan zikir tersebut, atau orang-orang berlindung dengan zikir tersebut. "Qalu bala ya Rasulullah." Qala, bala, dia berkata, yaitu Ibnu Abis Al-Juhani berkata, "Tentu ya wahai Rasulullah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Hataini suratain." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bacalah Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas." Dua surah ini. Ternyata dua surah ini merupakan zikir yang paling afdal untuk melindungi diri-diri kita dari keburukan. Sebagaimana kita akan bacakan perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, Al-kalamu ala hataini suratain. Berbicara tentang dua surah ini. Wa bayanu 'azimi manfaatihi, dan menjelaskan tentang agungnya manfaat dua surah ini. Wa syiddatil hajah, wa syiddatul hajati, dan sangat membutuhkannya manusia. Balid darurah ilaihima, bahkan mendesak. Merupakan perkara yang sangat mendesak manusia terhadap dua surah ini. Kebutuhan mendesak terhadap surah ini. Wa annahu la yastaghni anhuma ahadun qat. Bahwasanya tidak selayaknya seorang ini atau seorang pun merasa tidak butuh dengan dua surah ini. Tidak sepantasnya manusia, khususnya kaum muslimin, orang-orang mukmin, mereka merasa tidak membutuhkan dua surah ini. Bahkan seharusnya mereka sangat membutuhkan surah ini. Dua surah ini. Kenapa? Wa anna lahuma ta'thiran khasan. Dan sesungguhnya, dua surah ini memiliki dampak yang khusus, yang menakjubkan. Fi daf'i sihir wal ain. Untuk menolak sihir dan ain. Penjelasan ain sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu pandangan orang yang hasad, orang yang memiliki hasad dan dengki. Apabila memandang sesuatu, maka sesuatu tersebut bisa menjadi buruk, bisa terjadi perkara yang tidak diinginkan atau musibah yang tidak diinginkan. Itu ain. Nah, dua surah ini, Al-Falaq dan An-Nas, itu memiliki dampak yang sangat khusus dan luar biasa dalam menolak sihir dan ain. Bahkan kata beliau, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wasa'ir syurur, dan seluruh kejelekan-kejelekan. Hal ini sesuai dengan makna-makna yang terkandung di dalam surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Wa anna hajatal 'abdi, dan sesungguhnya kebutuhan seorang hamba, ilal isti'adati, terhadap perlindungan, bihataini surataini, dengan surah, dengan dua surah ini, a'zamu, itu lebih besar, min hajatihi ilan nafsi, itu lebih besar dari kebutuhan dia terhadap udara untuk bernapas. Wat-ta'am, dan makanan. Wasyarab, dan minuman. Wal-libas, dan pakaian. Jadi kalau seseorang menganggap pentingnya bernapas, pentingnya makanan, pentingnya minuman dan pakaian, maka kata beliau, dua surah ini lebih penting bagi seseorang, ya, lebih penting bagi seseorang daripada semua itu yang tadi disebutkan. Karena apalah arti kehidupan, apalah arti bisa makan dengan enak, minum dengan segar, pakaian yang bagus, apabila dirinya tidak terhindar dari kejelekan-kejelekan yang disebutkan di sini, disebutkan di dalam ayat. seorang hartanya melimpah, makanan enak dan minuman-minuman yang segar. Tetapi kehidupannya dikelilingi dengan syurur, dengan kejelekan-kejelekan. Baik kejelekan itu yang menimpanya secara langsung, seperti terkena sihir atau terkena ain, atau tidak langsung. Maka tidak bermanfaat. Maka kata beliau benar sekali. Beliau mengatakan bahwasanya kebutuhan seorang hamba terhadap perlindungan dengan dua surah ini itu lebih besar. Lebih besar kebutuhannya, lebih penting kebutuhannya daripada kebutuhan dia untuk bernapas, makan, minum, dan pakaian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penjelasan berikutnya adalah kita akan menjelaskan mufradat dan jumlah dari surah Al-Falaq. Yang pertama adalah kalimat qul, yang artinya katakanlah, dan ini perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ketika menjelaskan qul huwallahu ahad. Kemudian yang berikutnya kalimat a'udzu. Aku berlindung bi rabbil falaq, dengan Rabbnya Al-Falaq. Al-Falaq ini memiliki makna yang banyak, di antaranya yang disebutkan di terjemah-terjemah Al-Falaq ini adalah subuh. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama kalimat a'udzu. Aku berlindung. Maknanya a'tasimu, aku berpegang teguh, wa'altaji'u, yaitu mencari perlindungan, ya. Wa'atahassunu, yaitu mencari benteng, yang intinya memiliki makna perlindungan. Hal ini menunjukkan bahwasanya meminta perlindungan ini adalah ibadah. Hal ini karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah. Walaupun khitab atau ayat ini ditujukan kepada nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya apa yang diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah kepada umatnya. Perintah kepada umatnya terkecuali dalam perkara-perkara yang dikhususkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya perkara itu khusus bagi Rasulullah. Tetapi apabila perkara atau ibadah tersebut tidak ada pengkhususan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kembali kepada asal bahwasanya tasyri' atau syariat itu diberlakukan kepada seluruh umatnya tanpa terkecuali. Ini menunjukkan bahwasanya meminta perlindungan ini merupakan ibadah. Bahasa Arabnya meminta perlindungan itu al-isti'adah. Al-isti'adah itu adalah ibadah. Sehingga hanya diberikan kepada Allah semata. Tidak boleh seorang memberikan perlindungan atau meminta perlindungan kepada selain Allah. Dan sangat disayangkan sebagian orang, sebagian kaum muslimin, apabila dia berada di satu tempat atau di rumah yang dia baru mendatanginya, sebagian mereka berlindung kepada penghuni tempat tersebut. Bahkan ada yang menyembelihkan sesuatu atau menyembelihkan ayam, menyembelihkan kambing untuk penghuni tempat tersebut sebagai bentuk perlindungan, meminta perlindungan kepada penghuni tempat. Ini merupakan musibah besar, karena ini merupakan perbuatan syirik, syirik akbar, syirik yang menjadikan pelakunya menjadi penghuni neraka selama-lamanya apabila dia tidak bertobat selama hidupnya. Mungkin sekilas tidak mengapa, sepertinya biasa-biasa saja, karena sebagian orang melakukannya atau bahkan kebanyakan orang melakukannya di desa tersebut atau di tempat tersebut, sehingga dianggap hal biasa. Tetapi ketahuilah bahwasanya itu merupakan perkara yang sangat berbahaya bagi seorang mukmin. Perkara yang mengancam akidahnya, merusak keimanannya, bahkan bisa menjadikan pelakunya ini keluar dari Islam, menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Waliyadubillah. Walaupun dia sholat, walaupun dia sedekah, hal ini dikarenakan dia telah melakukan dosa yang paling besar, dosa yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu meminta perlindungan kepada selain Allah. Di sini seorang mukmin diperintahkan untuk berlindung kepada bi Rabbil Falaq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalimat Ar-Rab, kalimat Ar-Rab diambil dari kata at-tarbiyah wa tanmiyah, yang artinya adalah tarbiyah itu memelihara, at-tanmiyah itu tumbuh, wal qiyamu alaih wa islahih, wal qiyamu alaih wa islahuh. Dan memiliki makna menjaga dan memperbaiki, yaitu makna Rabb secara bahasa. Adapun secara syar'i makna Rabb itu adalah wal khaliqul malikul mudabbir, yaitu zat yang menciptakan, yang merajai atau memiliki, dan yang mengatur. Itu adalah makna Rabb. Adapun perincian tentang kata Rabb ini sudah sering kita ulang-ulang pada pertemuan-pertemuan yang lalu, sehingga tidak perlu kita mengulang kembali. Kemudian kata Al-Falaq, Qul a'udhu bi Rabbil Falaq, Rabbnya Al-Falaq. Namun sebelumnya, sebelum melanjutkan kata atau kalimat Al-Falaq, kita kembali ke makna Ar-Rabb. Kata Ar-Rabb atau kata Rabb, apabila diberi tambahan al sebelumnya, yaitu ar-rab, maka tidak boleh diitlakan atau disebutkan kecuali kepada Allah semata. Jadi kata ar-rab, yaitu kata rab yang disertai al, itu tidak boleh diitlakan kecuali hanya kepada Allah semata. Tidak boleh disematkan kepada makhluk. Walaupun dia memiliki kekayaan, memiliki kejayaan, memiliki kerajaan, kekuasaan, dan seterusnya, tetap tidak boleh diberi digelari, ya, diberi gelar dengan ar-rab. Karena kalimat ar-rab, yaitu kata rab yang disertai al, ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun kata rab yang tidak diawali dengan al, kemudian diidhofahkan, disandarkan kepada kalimat lain, maka ini bisa diitlakan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau disebutkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa disebutkan kepada makhluk. Adapun seperti contoh yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kata Rabbul Alamin atau Rabbus Samawati wal Ard, Rabbnya alam semesta, Rabbnya langit dan bumi, atau Rabbul Arsyil Azim, Rabbnya arsy yang agung. Adapun contoh yang disandarkan kepada makhluk seperti Rabbud Dar, yang artinya pemilik rumah, atau Rabbun Naqah, pemilik unta, Rabbul Baqar, pemilik sapi, dan seterusnya. Jadi apabila disandarkan kepada makhluk, memiliki makna pemilik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan, adalah Rabb Al-Falaq, Rabbnya subuh. Walaupun nanti akan kita jelaskan apa itu Al-Falaq, bukan hanya sekedar subuh saja maknanya. Ini hanya sekedar menjelaskan bahwasanya Al-Falaq ini adalah salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diatur oleh Allah. Wa illa ma'nanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat-ayat lain, di antaranya Rabbul Alamin dalam surah Al-Fatihah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb alam semesta. Tidak ada satupun makhluk yang berada di alam semesta, baik di langit atau di bumi, atau yang ada di antaranya, atau yang ada di dalamnya, di dalam bumi atau di dalam langit, semuanya berada di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita perlu memahami makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Tadi makna rob atau rububiyah sudah kita jelaskan, menciptakan, mengatur, memiliki atau merajai, memberi rizki, itu juga termasuk dari makna mengatur. Ini ada dua. Bahwasanya terbiah Allah subhanahu wa ta'ala, pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya, itu ada dua. Pertama, rububiyah a'amah atau tarbiyah a'amah, pemeliharaan secara umum. Pemeliharaan secara umum. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluknya, merajai, memiliki seluruh makhluknya, dan juga memelihara. Di antara makna memelihara adalah memberi rizki. Itulah makna dari Rabbul Alamin, Rabb alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala memberi rizki, memberi kesenangan kepada seluruh makhluknya. Baik itu hewan, manusia, baik yang muslim, baik yang kafir. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Ar-Rahman. Ya. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala beri. Ini merupakan kasih sayang Allah. Tetapi kasih sayang secara umum. Karena ini merupakan tuntutan dari rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemilik, dan yang mengatur alam ini. Maka seluruh makhluk yang ada di alam ini, Allah subhanahu wa ta'ala beri rizki. Tetapi ingat, bahwasanya tarbiyah atau rububiyah amah ini tidaklah menunjukkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluk tersebut. Belum tentu ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelancaran rizki kepada seseorang, padahal dia berada di atas kekufuran, di atas kesyirikan, itu tidak menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya, Allah menyukainya, tidak. Lalu kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Rabbul Alamin. Dan memiliki sifat Ar-Rahman. Memiliki sifat kasih sayang dan Rabb alam semesta. Yang tentunya di semua itu ada hikmah. Ada hikmahnya. Ada pelajaran yang bisa diambil oleh seorang mukmin. Setidaknya ini merupakan ujian bagi orang-orang mukmin dan ujian bagi orang-orang kafir. Seorang mukmin, apakah dia akan bersabar dengan kesempitan rizki yang dia alami? Sementara dia melihat orang kafir berada di keleluasaan rizki. Dan ujian bagi orang-orang kafir, apakah mereka akan tertipu dengan kelonggaran, kemudahan yang mereka dapatkan, yang padahal kemudahan atau rizki yang mereka dapatkan itu adalah nikmat dari Allah. Apakah mereka akan semakin kufur? Atau mereka berpikir dan bertaubat dan memeluk Islam. Itu hanya sekedar contoh dari hikmah yang bisa diambil, pelajaran yang bisa diambil. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah makna rububiyah amah. Insyaallah kita akan jelaskan rububiyah khasah, yaitu pemeliharaan secara khusus yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, dan ini hanya diberikan kepada orang-orang mukmin. Insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.